Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Wahhab. Wassalatullahi wassalamu ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا كريم أكرمنا في هذا الشهر الكريم كما أكرمت بما أكرمت به أحباءك وأولياءك. عنا يا ربنا على الصيام والقيام واحشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana arzukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha pemurah, yang senantiasa tanpa henti memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat yang kita tidak mampu dan tidak akan bisa untuk menghitung-hitungnya. Bahkan syukur yang kita panjatkan pun bagian daripada nikmat Allah yang perlu disyukuri lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita adalah nikmat yang sesungguhnya, bersambung terus hingga kelak nikmat yang akan kita rasakan di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad dengan kitab Is'afi Ahli Imannya. Kita sudah sampai kepada qaulil musannifi rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi fi dari amin, ila anqal ma ja'a fi man asbaha juluban wa huwa sha'imun. Judul fikih yaitu jika ada orang di pagi hari masih dalam keadaan junub, bagaimana dengan puasanya? Ada dua orang, dua model. Yang pertama adalah jika ada orang di siang hari kemudian mimpi basah, mimpi keluar mani, maka puasanya tetap sah. Sebab keluar mani yang tanpa disengaja tidak membatalkan puasa. Di siang hari dia mimpi basah dan terlihat ada air mani, maka puasanya tetap sah dan tidak batal. Dan dia wajib mandi di saat menjelang waktu sholat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jika ada orang misalnya berhubungan suami istri di malam hari, kemudian belum sempat mandi besar, keburu azan subuh, bagaimana dengan puasanya? Maka jawabannya adalah tetaplah ia terus berpuasa dan puasanya adalah sah. Dan untuk sholat subuh dia wajib mandi. Wanita yang dalam keadaan haid, tiba-tiba menjelang subuh terputuslah darahnya. Dan dia menduga kalau darah itu tidak akan kembali lagi atau sudah ketemu hari kebiasaannya berhenti, maka saat itu pun dia harus berpuasa. Karena apa? Sebelum subuh darah sudah berhenti dan dia sudah menduga kalau darah tidak akan kembali lagi. Maka mandi besar setelah azan subuh adalah sah. Tidak merusak puasa. Kemarin sudah dibahas tentang mandi besar. Bahkan wajib. Kalau ternyata nanti di dalam mandi besar itu ada kecelakaan misalnya, asalkan mandinya wajar, kemudian ada yang masuk di telinga, maka itu dimaafkan. Asalkan mandinya wajar, mengguyur di atas kepalanya, tanpa harus memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sampai telinganya kemasukan air. Tidak seperti itu. Asalkan normal mandinya, kemudian kecelakaan, maka dimaafkan. An Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan, seorang laki-laki, qala, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tutrikuni salatu, aku menemukan waktu subuh, wa ana junubun, dan aku masih dalam keadaan junub. Menggauli istrinya, belum sempat mandi besar, keburu masuk waktu subuh. Afa asumu, apakah aku boleh melanjutkan puasa? Waqala Rasulullah, Rasulullah menjawab, sallallahu alaihi wasallam, dengan jawaban pengalaman yang serupa. Wa ana, aku juga pernah, tutrikuni sholatu, masuk waktu sholat subuh, wa ana junubun, dan aku masih dalam keadaan junub, belum sempat mandi besar. Fa asumu, kemudian aku berpuasa. Artinya, yang pernah terjadi padamu juga terjadi padaku. Aku pun berpuasa. Maka sahabat Nabi ini berprasangka baik. Barangkali ini adalah hukum yang khusus untuk Rasulullah, bukan untuk umatnya. Lasta mithlana ya Rasulullah. Tapi engkau bukan seperti kami ya Rasulullah. Qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Engkau sudah diampuni oleh Allah dosamu yang lalu dan akan engkau diampuni oleh Allah. Ada tidak ada salah bagimu. Kalau bahasa diampuni dosa yang lalu dan akan datang bukan berarti Rasulullah berdosa. Artinya apa? Sudah tidak ada dosa bagimu ya Rasulullah. Artinya kau tidak mungkin salah. Tapi saya ini, saya kan bukan kamu, bukan Nabi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, innila arju an akuna ahsyakum, betul. Dan aku berharap aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ahsyakum lillah. Wa a'lamakum bima attaqi. Dan aku berharap aku adalah orang yang paling mengerti tentang apa yang harus aku hindari. Artinya, memang aku beda dengan kamu. Aku tidak akan ada dosa. Aku Nabi. Aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku paling mengerti tentang ilmu. Memang betul seperti itu. Akan tapi maksudnya Nabi, yang apa yang aku sampaikan kepadamu itu, yang terjadi padaku hukumnya sama dengan yang terjadi padamu. Artinya apa? Iya memang aku beda denganmu, aku Nabi, kau bukan Nabi. Akan tapi hukum untukku ini juga hukum untukmu. Artinya lanjutkan puasamu. Wa anna Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhuma, dan Aiwa Ummu Salamah, dari Siti Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, beliau itu, yusbihu, menemukan waktu subuh junuban, dalam keadaan junub, min jima'in ghairi ikhtilamin, karena hubungan suami istri, bukan karena mimpi basah. Nabi tidak pernah mimpi basah. Nabi tidak pernah mimpi basah. Mimpi keluar mani tidak pernah terjadi pada Nabi, karena mimpi keluar mani adalah permainan syaitan. Dan tidak terjadi kepada sebagian para kekasih-kekasih Allah. Biarpun mimpi basah tidak dosa, tapi dijaga Rasulullah daripada mimpi basah. Nabi menemukan waktu subuh dalam keadaan junub karena hubungan suami istri di malam harinya. Belum sempat mandi, kemudian masuk waktu subuh. Kemudian, thumma yahtasilu. Nabi mandi biasa, mandi. Yasumu, dan berpuasa. Dari riwayat ini menunjukkan bahwasanya sah kalau ada orang malam hari berhubungan suami istri, belum sempat mandi, keburu masuk waktu subuh, puasanya adalah tetap sah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Zada Muslim bihadithi Ummi Salamata, Imam Muslim menambahkan dari riwayat Ummu Salamah, wala yaqdi, dan Nabi tidak mengqadha puasa tersebut karena memang puasa itu dianggap sah, enggak perlu diqadha karena itu puasa memang sah. Inilah fikihnya. Fikih tentang bagaimana di saat seseorang dalam keadaan punya hadas besar, kemudian keburu masuk waktu subuh, lanjutkan puasamu. Al-hathu ala siyami Ramadan ihtisaban. Himbauan untuk berpuasa di bulan Ramadan, ihtisaban, dengan mengharap pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyami lailihi, dan menghidupkan malamnya. Wa ma ja'a fi fadlihi, dan yang datang tentang keutamaan menghidupkan malam Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yuraghibu, menghimbau, fi qiyami Ramadan, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Tapi min ghairi ayyak murahum, Nabi tidak menyuruh mereka bi'azimatin, dengan perintah wajib. Himbauan Nabi adalah ajaan sunnah, bukan perintah wajib. Waikulu, kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, mengqama Ramadana imana wahtisaba, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, baik itu sholat, membaca Al-Quran, membaca zikir, imanan, dengan penuh keimanan, yakin kepada Allah yang akan melipat gandakan pahala di bulan Ramadan, yang akan berikan pengampunan dan rahmat di bulan Ramadan, ghufir iwahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah yang Maha Pemurah, maka orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan keyakinan seperti itu dan pengharapan seperti itu, ghufirallahu ma taqaddama min dambih, diampuni dosa-dosanya pada masa yang lalunya. Begitu murah, begitu mudah pengampunan dari Allah. Cuma dalam riwayat lain dikatakan, ini adalah tentang dosa-dosa kecil. Kalau dosa gede, ada bab yang berbeda, harus niat untuk meninggalkan secara khusus. Dosa-dosa kecil yang dilakukan seorang hamba akan hilang dengan amalan-amalan seperti orang melakukan puasa, bangun malam, beribadah di malam Ramadan, sholat lima waktu, Jumat ke Jumat. Ini akan menjadi sebab diampuni dosanya. Wa mata akhir, dan dosa yang akan datang. Maka ayo kita semua berlomba-lomba untuk menghidupkan malam itu. Teramat banyak dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa kecil yang berceceran, sesaat dengan mata kita, sesaat dengan telinga kita, anggota tubuh kita, dosa-dosa kecil kita lakukan. Dan jangan mengentengkan dosa kecil. Sekecil apapun dosa itu, kalau ternyata dosa itu dibawa ke alam barzah, seram, mengerikan. Di padang mahsyar membebani langkah kita menuju surga. Jangan meremehkan dosa kecil. Adapun kabar dari baginda Nabi bahwa dosa-dosa kecil itu, ada dosa gede, ada dosa kecil. Kalau dosa besar itu dosa yang ada ancaman langsung, ada hukuman-hukuman berat seperti hudud, hukum cambuk ini, seperti zina, mencuri, mabuk, membunuh, bunuh diri, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu dosa-dosa besar itu. Nah, dosa kecil, kalau dosa besar harus niat, pernah berzina, niat untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, berjanji tidak mengulangi, membenci pekerjaan tersebut. Judi pun demikian, mabuk pun demikian, dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, bersama sholat yang dilakukan seorang hamba akan rontok, itu dosa kecil. Mudah untuk menghapus dosa kecil. Akan tapi jangan salah faham tentang penghapus dosa kecil dan dosa kecil. Jangan salah faham. Jangan sampai kita punya pemahaman begini. Nah, tenang aja, dosa kecil gampang, kan nanti sholat juga rontok. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya, yang harus kita fahami adalah dosa itu sekecil apapun menjadikan Allah murka. Kalau tidak selesai di dunia, akan tampak di alam barzah. Tidur sama satu ular saja sudah kebingungan kok. Hah? Satu kala jengking saja sudah bingung kok. Mengendengin dosa kecil. Maksudnya, pengampunan dosa kecil itu gak banyak sebabnya. Di antaranya adalah, kamu bangun malam Ramadan, kamu berpuasa Ramadan, kamu melakukan sholat lima waktu, ini penghapus dosa kecil. Maka dari itu, yang benar sholatmu agar dosamu terhapus. Sebab dosa ini mengerikan, kalau belum diampuni oleh Allah akan tampak seram nanti di alam barzah dan di padang mahsyar. Maka dari itu, sarana penghapusannya sudah Allah berikan. Maka gosokmu yang benar. Lakukan sarana penghapus dosa ini yang benar. Maka sholatmu yang benar, puasamu yang benar, wudhumu yang benar. Sehingga serius dalam melakukan ibadah. Bukan seperti pemahaman sebagian orang, enteng dosa kecil, sholat pun rontok. Ini salah faham, bukan begitu maknanya. Dosa itu biarpun kecil, apalagi numpuk jadi gede. Gunung itu adalah dari tumpukan batu-batu kecil. Dosa kecil jadi gunung nanti. Akan tapi Allah Maha Pengampun. Dan pengampunannya pun adalah caranya diperbanyak. Maka tekunilah di dalam menjalankan sesuatu yang menjadi sebab dihapus dosamu. Itu. Sehingga kalau orang faham bahwasanya dengan sholatku aku akan dihapus dosaku, serius sholatnya. Dengan puasaku akan dihapus dosaku, akan serius puasanya. Jangan seperti pemahaman sebagian orang. Dosanya enak, katanya dosa kecil, tenang aja. Wudu rontok. Lihat, kalau sudah mengentengkan dosa, sholatnya pun dijamin tidak benar. Kalau sudah dia mengentengkan dosa, puasanya pun dijamin tidak benar. Tapi yang takut akan hukuman Allah, lihat apa yang terjadi, serius di dalam beribadah. Wa anhu, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadhana bifadlihi 'ala syuhuri. Nabi menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana." Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, imanan wahtisaba, meyakini ini adalah kemuliaan dari Allah, dengan keimanan wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, kharaja min dunubihi, seolah-olah dia keluar dari dosa-dosanya, keluar dari dosa-dosanya, kharaja min dunubi, keluar dosa-dosanya itu menjadi bersih dia, kayaumi waladathu ummuh, seperti hari ibundanya melahirkannya. Kayumi waladatu ummuh, seperti hari ibundanya melahirkannya. Seperti tidak punya dosa lagi. Bersih. Karena apa? Karena dia menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Rawahu an-Nasa'i, hadis riwayat Imam Nasa'i. Wa sawwaba annahu an Abi Salamah an Abi Hurairah la'an Abdurrahman bin Auf. Beliau menjelaskan Imam Nasa'i ini hadis dari Abi Hurairah, bukan dari Abdurrahman bin Auf. Bahwasanya ini hadis tersebut menjelaskan bahwasanya pentingnya kita menghidupkan malam Ramadan. Dan menghidupkan malam Ramadan yang paling tampak dan sudah umum adalah melaksanakan sholat tarawih. Dan ini dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan sholat tarawih ini dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anda tambah dengan yang lainnya, membaca Al-Qur'an, berzikir dan lainnya. Wa an Abdurrahman bin Abdul Qari. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Dari riwayat Imam Bukhari. Abdurrahman bin Abdul Qari meriwayatkan tentang apa yang dilakukan Nabi di malam Ramadan. Qala, beliau berkata, Tapi kisah, ini kisah dulu, kisah tentang Sayyidina Umar. Kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattabi. Aku keluar dengan Sayyidina Umar bin Khattab, kata Abdurrahman bin Abdul Qari. Aku menemani Khalifah Umar keluar di malam hari bulan Ramadan, lailatan di satu malam min Ramadana, di bulan Ramadan, ila masjid, ila masjid, ke masjid. Suatu malam aku berjalan dengan Sayyidina Umar bin Khattab ke masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun. Kita menemukan orang itu melakukan sholat malam Ramadan itu auza', kelompok-kelompok, mutafarriqun, terpisah-pisah. Ini ada kelompok. Kelompok. Yusalli rajulu li nafsihi, ada orang sholat sendiri. Yusalli rajulu wa yusalli bi sholati rahtu, ada seorang laki-laki sholat dikutuk oleh ketua, oleh kelompoknya, sukunya. Kelompok, kelompok, kelompok, kelompok. Faqala Umar. Kemudian Sayyidina Umar berkata, inni aro, aku berpendapat, hai Abdurrahman bin Abdul Qari, lo jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin, kalau seandainya daripada ini kelompok-kelompok begini, kalau aku kumpulkan dengan satu imam, lakana amthal, ni saya akan lebih bagus. Thumma, kemudian Sayyidina Umar azama, menguatkan kemauannya tadi untuk mengumpulkan. Fajama'ahum, kemudian benar memerintahkan mereka untuk berkumpul ala Ubay bin Ka'ab, diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Akhirnya diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Semuanya ikut Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Qala, kata Sayyidina Abdurrahman bin Abdul Qari, kata orang yang menemani Sayyidina Umar bin Khattab, thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra. Kemudian di malam berikutnya aku keluar dengan Sayyidina Umar melihat apa hasilnya. Wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Orang-orang pada salat mengikuti Ubay bin Ka'ab. Wah, marah. Imamnya satu kompak. Faqala Umar, dan Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Sungguh ini sebaik-baik hal yang baru. Sebaik-baik bid'ah yang aku adakan. Jadi Sayyidina Umar menyifati apa yang dilakukan ini adalah hal baru. Bid'ah. Tapi sebaik-baik bid'ah. Jadi bid'ah yang baik adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat. Sayyidina Umar menyebut dengan kalimat bid'ah, nikmatil bid'atu hadhihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Sayyidina Umar, ini sebaik-baik bid'ah yang aku buat. Sehingga para ulama memahami ada bid'ah yang baik. Seperti yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab. Walati yanamuna anha afdhal min allati yaqumuna. Yang tidur terlebih dahulu lebih bagus daripada yang bangun terlebih dahulu. Artinya, setelah, jadi sepertiga malam tetap lebih diutamakan daripada awal waktu. Allati yanamuna anha, tertidur dulu, jadi tidur istirahat, baru mengambil pertengahan malam melakukan sholat sampai pagi. Itu lebih bagus daripada yang bangun di awal waktu, kemudian akhir waktunya tidur. Karena menggabungkan tentang dua kemuliaan. Secara umum malam Ramadan adalah malam mulia, akan tapi di situ ada malam sepertiga akhir adalah malam yang mulia. Lebih mulia lagi. Jadi kemuliaan di atas kemuliaan. Sehingga kalau ada orang yang bisa melakukan sholatnya itu di akhir waktu, maksudnya sepertiga malam akhir, itu lebih bagus daripada di awal waktu. Cuman sekarang sudah umum melaksanakannya di awal waktu. Kenapa? Tidak semua orang bisa melakukan sholat di akhir waktu. Artinya tidak semua orang bisa melakukan sholat di pertengahan malam akhir. Bisa saja bablas itu nanti. Itu hanya tentang keabdolan saja. Lebih bagus kalau seandainya orang bisa melakukan di malam, separuh akhir malam. Dan alangkah baiknya lagi jika memang kita sudah melakukan sholat taraweh di awal waktu, setelah sholat isya kita melakukan sholat taraweh. Kemudian kita melaksanakan sholat witir sekalipun. Kemudian kita tidur. Dan malam hari kemudian bangun, maka hendaknya kita hidupkan malam itu dengan ibadah lagi sholat. Jangan seperti sebagian orang yang salah paham, menganggap sholat witir adalah sholat penutup karena sudah witir setelah isya tadi, setelah tarawih, sehingga sholat malam katanya tidak boleh. Itu adalah kesalahpahaman yang harus dirubah. Jadi kalau Anda sholat traweh, kemudian setelah itu witir, kemudian bangun malam lagi, tidur lagi, bangun malam, Anda boleh melakukan sholat sebanyak-banyaknya. Yang penting, jangan mengulang witir dua kali. Selagi witir di awal waktu, selesai, enggak ada witir lagi. Adapun sholat malam tetap disunahkan. Dan ini banyak kesalahpahaman, karena kita sering ditanya tentang yang demikian ini. Memang ada imbauan dari Nabi, ij'alu akhirat sholatikum billayli al-witra. Hendaknya kau jadikan penutupmu adalah witir. Hendaknya, himbauan, bukan berarti witir itu sholat penutup. Artinya kalau kamu bisa, jadikan witirmu penutup. Bukan berarti witir itu penutup, bukan. Dan ini kesalahpahaman banyak. Dan Anda jangan ragu di sini. Kesalahpahaman yang dibenarkan. Jangan di sini tanya lagi nanti. Karena Anda sudah di majelis kita, tanya lagi. Karena aneh. Sudah berkali-kali kita sampaikan itu salah faham. Itu salah faham. Anda sudah witir awal waktu, bangun malam, sholat 1000 rakaat juga boleh. Ini kesalahpahaman menganggap witir penutup. Sehingga kalau bangun malam, bengong saja. Nah, akhirnya bengong, buka televisi, sudah. Acolah, bubar semuanya. Bangun malam boleh melakukan sholat witir lagi. Apa sholat sunnah lagi, tapi witir tidak perlu diulang lagi. Nah, kemudian sholat witir baginda Nabi itu dalam hadis yang banyak. Witir Nabi itu kebanyakan adalah 11 rakaat. Seperti hadis yang masyhur. Di sini ada atau tidak nanti. Hadis sangat masyhur dari Sayyidah Siti Aisyah. Di sini tidak disebutkan hadis sahih dari riwayat Siti Aisyah. Tentang Nabi, ada satu orang yang bertanya pada Siti Aisyah tentang sholat baginda Nabi di bulan Ramadan. Tapi dijawab oleh Siti Aisyah. Nabi tidak lezitu fi Ramadan wala fi ghairi. Nabi tidak menambah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan ala ihda asyarata rakaat. Tidak menambah dari 11 rakaat. Di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Tidak di luar Ramadan, tidak di dalam Ramadan. Artinya 11 rakaat itu bukan sholat di Ramadan saja, tapi juga dilakukan oleh baginda Nabi di luar Ramadan. Yusalli arba'an dia. Nabi melakukan sholat 4. Falatas ala usnihina wa tulihina. Jangan kau bertanya tentang bagusnya sholat Nabi. Dan tentang panjangnya sholat Nabi. Tumma yusalli arba'an, kemudian sholat 4 lagi. Kemudian thalathan. Itu kemudian melakukan sholat 3 rakaat. Berarti berapa? 11. 11. Dan di pungkasan itu Siti Aisyah bertanya, "Atanamu qabla an tutir ya Rasulullah?" Kau tidur dulu sebelum kau witir. Tidur dulu sebelum witir lah. Ini adalah kisah witir. Sampai Siti Aisyah pun bertanya, "Kau tidur dulu sebelum witir ya Rasulullah?" "Tanamu aynaya wa la yanamu qalbi." Mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Mengiyakan ia itu witirku. Teman ingat Aisyah, biarpun aku tidur, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. 11 rakaat adalah umumnya sholatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam witir. Jadi sholat witir Nabi kebanyakan 11 rakaat. Witir boleh 1 rakaat, witir boleh 3 rakaat, witir boleh 5 rakaat. Paling banyak adalah 11 rakaat. Bisa dilihat di fikih. Fikih traweh nanti ada yang pertama tentang berapa bilangan witir Rasulullah, kemudian setelah itu sholat trawehnya Rasulullah. Di sini disebutkan dalam riwayat di sini tidak disebutkan di sini, tidak dihadirkan hadis sahih tentang Nabi itu di kitab traweh ini. Nabi melakukan sholat traweh itu sholat sendiri, diikuti sahabat Nabi hanya sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Setelah itu Nabi tidak lagi, enggak pergi ke masjid. Tapi Nabi tahu sahabat Nabi nunggu. Lalu Nabi berkata, "Kamu nunggu aku ya? Aku tahu kamu nunggu aku. Aku sengaja tidak keluar dan tidak ada yang menghalangiku keluar kecuali karena aku khawatir nanti diwajibkan." Jadi sholat tarawihnya Rasulullah di sini adalah tidak disebutkan bilangannya. Jadi tidak dibenarkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa 20 rakaat adalah bilangan tarawihnya Rasulullah atau mengatakan 8 rakaat bilangan tarawihnya Rasulullah. 20 dan 8 bukan bilangan tarawihnya Rasulullah sebab bilangan tarawihnya Rasulullah tidak disebutkan bilangannya. Yang disebutkan adalah tentang witirnya Rasulullah 11 rakaat. Kadang juga pernah Rasulullah dengan 7 rakaat, kadang Nabi Muhammad pernah berwitir dengan 1 rakaat. Witir Nabi jelas paling banyak sering dilakukan Nabi adalah 11 rakaat witir. Adapun bilangan tarawihnya Rasulullah tidak disebutkan bilangannya. Riwayat-riwayat yang benar tidak menyebutkan bilangan tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, di situ ada riwayat-riwayat yang kita sebutkan di dalam kitab tarawih, mohon ini dimiliki. Di situ sengaja kami hadirkan agar orang tidak saling mencaci dan mengolok. Sebab ada orang yang melakukan sholat 8 rakaat mengolok-olok yang 20 rakaat, yang 20 rakaat mengolok-olok yang 8 rakaat. 20 rakaat tapi kalau bilangan sholatnya tarawihnya Nabi itu tidak disebutkan, berarti berapapun bilangan yang dilakukan adalah termasuk qiyamul lail yang dianjurkan. Anda melakukan 2 qiyamul lail, 4 qiyamul lail, 20 qiyamul lail, 40 qiyamul lail. Karena memang tidak ada keterangan bilangan salat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi 10 rakaat adalah qiyamul lail, sunnah Nabi. Tapi bukan bilangan Rasulullah. Sunnah Nabi adalah qiyamul lail. Di malam hari kita melakukan sholat. Itu yang dianjurkan. Urusan bilangan, tidak ada bilangan dari baginda Nabi SAW. Kemudian, 10 rakaat sunnah. 12 rakaat sunnah. 20 rakaat sunnah Nabi SAW. 8 rakaat sunnah Nabi SAW. Dengan catatan, jangan katakan itu bilangan tarawihnya Rasulullah. Selesai. Yang jelas sunnah semuanya. Kemudian kenapa? Lah ke orang kepada jumhur ulama 4 mata tuh mengambil yang 20 rakaat. 20 rakaat ini ada apa? Yang sholat 20 rakaat. Dari mana dasarnya kok memilih 20 rakaat? 20 rakaat ini adalah sholat tarawih yang pernah dilakukan pada masa Khalifah Umar. Jadi pada Sayyidina Umar membuat 2 bid'ah. Yang pertama mengumpulkan orang dengan satu qori, satu imam, itu bid'ah yang pertama. Tapi bid'ah tadi, nikmat bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab adalah menyuruh sholat 20 rakaat dengan 3 witir. Nah, jadi 20 rakaat ini bilangan tarawih yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dan para sahabat Nabi. Artinya 20 rakaat bukan bilangan sholat tarawihnya Rasulullah. Cuman kenapa kok 4 madhab kebetulan semuanya mengambil 20 rakaat? 4 madhab semuanya mengambil 20 rakaat. Kenapa? Jawabannya adalah karena 20 rakaat itu sendiri adalah sunnah qiyamul lail, sunnah mendirikan sholat di tengah malam adalah sunnah Nabi. Kemudian ada sunnah yang kedua. Perintah Nabi adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya engkau mengikuti sunnahku, sunnah Nabi, qiyamul lail, wa sunnat khulafa'ur rasyidin, apa yang telah ditetapkan oleh khulafa'ur rasyidin. Sayyidina Umar bin Khattab. Maka yang melakukan sholat 10 rakaat mendapatkan sunnah Nabi, satu sunnah Nabi. Yang melakukan 8 rakaat mendapatkan satu sunnah Nabi. Jangan dikatakan itu bid'ah. Yang sholat 14 rakaat dapat satu sunnah Nabi. Tapi yang melakukan 20 rakaat mendapatkan 2 sunnah. Yang pertama sunnah Nabi, yang kedua sunnah khulafa'ur rasyidin, karena kita diperintahkan Nabi untuk mengikuti khulafa'ur rasyidin. Baik. Di sini ada, kalau Sayyidina Umar bin Khattab dalam riwayat yang sahih adalah melakukan sholat 20 rakaat. Ini, 20 rakaat. Kemudian di sini ada satu riwayat yang dinukil dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya ini pernah kita baca tentang sholat tarawih Imam Syafi'i, ini Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah bersepakat bahwasanya sholat ini dan hadis sahih riwayat dari baginda Nabi, riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, sholat adalah 20 rakaat. Hanya dinukil dari riwayat Imam Malik di Madinah itu tidak 20 rakaat tarawihnya, yaitu 36 dan 3, 39 rakaat. Kenapa? Karena yang di Madinah itu tidak seperti di Mekah. Orang di Mekah itu kalau sholat 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian tawaf. 2 rakaat, 2 rakaat, tawaf. Ahli Madinah enggak punya Ka'bah. Enggak ada tawaf. Maka ahli Madinah, kita tidak boleh kalah dengan orang yang ada di Mekah. Selagi tidak dibatasi oleh Nabi, yuk kita tambah. Mereka tawaf, kita sholat. Sehingga dikumpulkan menjadi 36 rakaat. Jadi yang masyhur perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sholat tarawih itu ada dua. Yang pertama adalah 20 rakaat di jumhur ulama. Yang kedua adalah riwayat dari Imam Malik. Bukan Imam Malik. Riwayat dari Imam Malik bukan pendapat Malikiyah. Riwayat Imam Malik pendapat yang kedua adalah 36 rakaat. Nah ini, maka ayo kita berlomba-lomba di bulan Ramadan. Memperbanyak bukan mengurangi. Maka kami selalu menghimbau kepada siapapun yang ngurusi masjid, hendaknya diambil dari orang yang paling kiat, paling kuat, paling semangat untuk memberikan contoh. Jadi jangan sampai masjid itu jam 10 lalu mati, lampu ditutup. Itulah biasanya masjid yang bisa hilang jamnya. Karena enggak ada orang yang menghidupkan masjidnya. Jadi hendaknya di masjid itu ada orang yang menghidupkan baca Al-Quran setiap saat. Sehingga di saat ada orang mau itikaf di malam hari, oh ada kehidupan di situ. Yang jadi imam masjid, ambil yang paling banyak. Karena banyak orang yang rindu untuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Kalau ternyata nanti ada di pertengahan jalan ada yang tidak mampu, bolehlah dia menggugurkan diri. Dia boleh pulang. Tapi kalau contohnya pendek, yang lain pada malas. Yang ingin 20 pun jadi ikut malas. Karena bulan Ramadan adalah bulan untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wan Sa'id bin Yazid, dan ini adalah riwayat dari Sa'id bin Yazid. Ini annahu qala, berkata, ini riwayat dari Sa'id bin Yazid. Ini juga disebut dari, ini ada riwayat lain lagi juga dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu dari Yazid ibn Rauman. Ada dua riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sengaja dihadirkan oleh Syekh Hasan Mashat tentang Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab at-Tamimah ad-Dari ayyakuma linnasi bi'idha asyara raka'at, untuk melaksanakan 11 raka'at. Dan dari pengikut madhab Malikiyah sendiri menjelaskan, sesaat ulama mengatakan ini adalah tentang witirnya bagi dan Nabi SAW. Dan sebagian lagi mengatakan bahasanya, riwayat dari Sa'id ini adalah bertentangan dengan riwayat yang lainnya. Bahwasanya Sayyidina Umar menyuruh melakukan sholat 20 rakaat. Karena apa? 11 rakaat ini, kalau ini adalah tarawih dan witir, berarti ya, kita itu berkurang Nabi Muhammad. Dan ini bukan hadis Nabi tadi. Hadis 11 rakaat Nabi adalah itu witirnya Nabi. Witirnya Nabi adalah 11 rakaat. Jangan sampai Nabi yang di luar Ramadan witirnya 11, kalau masuk Ramadan witirnya jadi 3, berkurang. Enggak seperti itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana al-qari'u, dan seorang qari membaca, yaqra'u bil mi'in. Kalau qari itu bacaannya panjang-panjang, ayat-ayat Al-Qur'an yang ayatnya itu tidak kurang dari 100 ayat. Ayat-ayat panjang. Jadi setelah surat Kahfi, Kak. Kunna na'tamidu 'alal 'isyi, dan kita itu saking panjangnya bacaannya itu sampai nyandar di tongkat-tongkat. Nyandar di tongkat. Min tulil qiyami, karena panjangnya berdiri. Wa ma kunna nansarifu, dan tidak akan selesai illa fi buzuhil fajri, kecuali menjelang fajar. Duduk waktu itu salatnya menjelang fajar. Rawi Imam Malik fil Muwatta, ayat disebutkan Imam Malik dalam Muwatta. Ini saja yang bisa kita hadirkan. InsyaAllah kita lanjutkan. Ini masih ada riwayat-riwayat tentang sholat malam baginda Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.